basuzi makambo bakosamba kamosusu yango koyo likambo toko wela kali kambo ya mbongo na basi ekoma mboka balinga mibali yo oh.